Katakan banyak mengaku mazhab Syafi'i, tapi antar orang-orang yang sama-sama mengaku mazhab Syafi'i kok berbeda. Ya jangankan kepada Imam Syafi'i, kepada Quran saja banyak yang seperti itu. Kalau pada Quran masih bisa ditelusuri, pada Imam Syafi'i sudah ditelusuri, terusurinya Imam Syafi'i sudah tidak ada. Tapi kan ada karya-karyanya, karya-karya Imam Syafi'i masih banyak yang belum dibukukan. Karya tulis beliau masih banyak berbentuk manuskrip di Masjid Al-Azhar. Terus sendiri gitu dulu. Karya-karya para ulama masuk itu banyak banget, sudah susah dibaca. Tetapi itu sebagai dokumentasi ya, banyak di Masjid Al-Azhar. Uang gak begitu. Itulah salah satu bukti yang kekayaan Al-Azhar. Jadi, kalau sekarang umpamanya di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, Singapura, umumnya umat Islam mengaku mazhab Syafi'i. Antara mazhab Syafi'i dengan pendapat Asy-Syafi'i juga sudah ditemukan banyak perbedaan. Ada jamaah Syafi'iyah, ada murid Imam Asy-Syafi'i. Salah satu contoh yang tadi disebutkan ialah persentuhan laki-laki dan perempuan. Al-Imam Syafi'i tentunya melihat Al-Quran yang bacaannya dengan kiraat Hamzah. Saya perlihatkan saja sekarang ya, kiraat Hamzah dengan riwayat Khalaq dan Khalq dan Khalad. Amin. sentuhan laki-laki dan memberikan perempuan, peristiwa terjadi dari dua arah. Laki-laki menyentuh, perempuan menyentuh. Kalimat ini dinyatakan oleh sekian banyak ulama sebagai bahasa halus dari Al-Quran yang makna sebenarnya adalah hubungan intim suami istri. Sementara dibaca pendek, Aulastumunisa, ini eksternya dari satu arah, laki-laki menyentuh. Maka dua-duanya, baik dibaca pendek ataupun dibaca panjang, ini berbicara tentang masalah pembatalan wudu. Jadi dan perintah untuk mandi ketika dibaca pendek aulamastum, baru menyentuh saja maka batal, harus bersuci lagi. Ketika dibaca lamastum, kalau cuma menyentuh belum sampai batal. Tapi kalau sudah hubungan khusus, barulah batal. Kalau begitu, berlandaskan dua bacaan ini, ada hukum yang berlawanan. Dua-duanya benar.